Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana matanya ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, serta syarahnya ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, yang mana kita masih dalam pembahasan-pembahasan tentang kebiasaan atau ciri-ciri ahlul jahiliyah yang berkaitan dengan pengingkaran mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam dua pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan di antara bentuk ciri khas mereka adalah ilhad, ya, melakukan penyimpangan baik dalam sifat Allah taala, demikian pula dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kali ini diberi judul Juhudur Rabbi Subhanahu wa taala, pengingkaran terhadap Ar-Rabb Subhanahu wa taala. Ar-Rabb, ya, jikalau disebutkan kata Ar-Rabb, maka yang dimaksud adalah, ya, dalam tiga hal, yaitu Al-Khaliq, Al-Malik, dan Al-Mudabbir, pencipta, pengatur, pencipta, pemilik, dan juga pengatur. Artinya, ketika kita membahas tentang bahwasanya mereka mengingkari Ar-Rabb, yang sedang kita bahas bukanlah tentang keberadaan mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, keberadaan mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari tentang sebagian dari hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang hak-hak uluhiyah, kita telah membahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan juga kita telah menyebutkan bahwasanya, ya, banyak dari kalangan orang-orang musyrikin zaman dahulu, musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW, tidaklah mengingkari hal-hal yang besar, hal-hal utama dari perkara-perkara rububiyah. Bahkan mereka mengakuinya, sebagaimana hal ini telah tegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Akan tetapi yang mereka ingkari adalah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada dari sebagian mereka yang mengingkari hal ini, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik, ya, dari segala alam ini, baik karena rusaknya akal fitrah mereka atau karena kesombongan mereka. Artinya mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada pencipta bagi alam ini, namun kesombongannya menghalangi mereka untuk mengakui hal tersebut. Al-Mas'alatul Arba'un, masalah yang ke-40, at-ta'til. Melakukan ta'til, mengosongkan, mengingkari kaqawli ali Fir'aun, sebagaimana perkataan keluarga Fir'aun dan juga orang-orang yang bersamanya, orang-orang para pengikutnya. Asyar, penjelasan masalah ini, at-ta'til fil asli ikhla'u syai' yuqal attalal makan iza akhallahu. Ta'til pada asalnya berarti ikhla'u syai', mengosongkan suatu hal. Mengosongkan suatu hal. Yuqal attalal makan iza akhallah. Dikatakan dalam bahasa Arab, aqtal al-makan idza akhallah, jikalau ia mengosongkannya, meninggalkannya, misalnya aqtal al-bait atau al-bait al-muaqtal, rumah yang kosong yang enggak ada orang yang menempatinya. Wa yuqal imra'atun atil ay khayyah min al-huli. Dan juga seorang perempuan dikatakan atil jikalau ia tidak menggunakan perhiasan. Ya, karena rata-rata perempuan selalu menggunakan berbagai perhiasan, maka tatkala ia tidak menggunakan perhiasan disebut dengan imra'ah atil. Imra'ah atil. Fatta'til huwa ikhla'u syai'an ghairihi. Maka at-ta'til adalah ikhla'u syai'an ghairihi, mengosongkan suatu dari selainnya. Wal murad bihuna, yang dimaksud dengan pembahasan ta'til dalam bab ini, yang akan dibahas sekarang adalah ikhla'ul kaun an khaliqihi, mengosongkan atau meniadakan pencipta dari alam ini. Ya, ikhla'ul kaun, mengosongkan alam ini, an khaliqihi, dari penciptanya. Tidak mengakui adanya pencipta bagi alam ini. Wa nafyun aw wa nafyu ay yakuna hunaka khaliq li hadzal kaun, serta penafian, pengingkaran bahwasanya ada pencipta bagi alam ini. Mengingkari keberadaan pencipta bagi alam ini. Wa inna ma wujida natijat at-tabi'iyah au natijat at-tabi'ah kama yaqulun, dan bahwasanya alam ini terjadi tanpa ada pencipta, hanya suatu hal yang merupakan tabiat, hanya suatu hal yang terjadi begitu saja tanpa ada pencipta, ya, melalui proses-proses yang mereka andai-andaikan. Ya, maka hal seperti ini, pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran kepada, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah suatu hal yang baru. Bukanlah suatu hal yang baru, akan tapi sudah ada dari sejak dahulu. Ya, meskipun sebagian dari mereka tidaklah benar-benar mengingkarinya, atau banyak dari mereka sebenarnya tidak benar-benar mengingkarinya. Ya, tidak benar-benar mengingkarinya sebagaimana Allah, sebagaimana akan ceritakan tentang keluarga Fir'aun. Wa imamul mu'attilah, dan mimpin orang-orang yang mengosongkan hal ini, orang-orang yang mengingkari hal ini adalah Fir'aun. Fir'aun kaisu haitsu yaqul, di mana ia berkata, ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi, di mana ia berkata, wahai sekalian orang, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada ilah selainku, aku tidak tahu ada Tuhan selainku, ya, aku tidak tahu ada pencipta dan juga pemilik alam ini selainku. Ya, padahal ya hanya manusia, ya, kuasaannya juga, ya, bukanlah kuasaannya yang mencakup seluruh bumi ini, kan, tapi kesombongannya sudah sedemikian. Walakin hada min babil mukabarah wal inad, akan tapi Fir'aun mengatakan hal ini hanyalah karena al mukabarah, kesombongan, dan juga al inad, tidak maunya ia mengakui risalah Musa alaihissalam. Tidak mau mengakui bahwasanya ada yang di atasnya. Tidak mau mengakui ada zat yang menguasainya. Ya, ya, Allah Taala telah berfirman dalam ayat yang lain, ya, wajhadu biha wastaiqanatha anfusahum zulma wa ulwa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yaitu Firaun bala tentaranya mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Artinya sebenarnya Fir'aun dan juga orang-orang sekitarnya, terutama Fir'aun, mengakui bahwasanya pasti ada ilah. Pasti ada apa ya? Ada Al-Khaliq Ar-Rabb, pencipta. Ya, dan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Musa alaihi salatu wassalam, oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam tentang pencipta adalah satu hal yang benar adanya. Namun kesombongannya membuat ia tidak mengakui hal demikian. Maka tatkala semuanya sudah habis, ya, tatkala semuanya sudah habis, kekuasaannya hancur dan ia tengah tenggelam di lautan, maka ia pun menyatakan pengakuannya tentang alim tu annahu la ilaha illallazi amat bihi banu Israil. Ya. Oleh karena itu, ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, apa yang dilakukan oleh Fir'aun, tindakan ia menentang dan juga tidak mengakui adanya pencipta hanyalah kesombongan. Wafil ayat al-ukhra yaqul, dan juga ayat yang lain, ia berkata, Ya Haman ibnu li sarhal alli ablughul asbab asbab as-samawat fa'attali ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadiba. Ya, Allah Ta'ala firman menceritakan apa yang dikatakan Fir'aun kepada, ya, pembantunya atau, ya, pemimpin dari anak buahnya itu Haman. Ya. Dalam surat Ghafir Allah Ta'ala menceritakan waqala Fir'aun ya Haman wa, dan Fir'aun berkata wahai Haman buatkanlah untukku bangunan yang tinggi la'alli ablughul asbab agar aku sampai ke pintu-pintu yaitu asbab as-samawat fa'attali ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadiba yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat ya ilahnya sembahannya Musa dan sungguh aku menyangkanya mengiranya sebagai seorang pendusta ya dan aku mengiranya atau bahwasanya aku memandangnya sebagai seorang pendusta ya karena kita telah sebutkan sebelumnya bahwasanya Fir'aun ya bukanlah ragu tentang adanya Al-Khaliq akan tapi yang ia rasakan adalah kesombongan sebenarnya jadi ini bukanlah karena keraguannya. Bukanlah benar-benar ingin, ya, bukanlah benar-benar ingin melihat atau ingin memastikan, akan tapi yang ia inginkan adalah, ya, memuaskan kesombongannya. Dalam ayat yang lain, fa'utid li ya Haman al-tin, faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Allah Ta'ala firman menceritakan apa yang dikatakan oleh Fir'aun. Ia berkata, ya, fa'uqid li ya Haman, wahai Haman, buatkanlah atau bakarkanlah tanah liat untukku. Ya, kemudian, faja'al li surha, jadikan untukku bangunan yang tinggi. Fa'attali'u ila ilahi Musa, hingga aku dapat melihat, naik melihat kepada sembahannya Musa. Wa inni la'azunnuhu minal kadhibin dan sungguh aku yakin ia adalah orang yang berdusta. Hadza huwa at-ta'til. Ini adalah at-ta'til. Wal fitr wal uqul tadullu ala katib hadzal qaul. Akan tapi fitrah sebenarnya, fitrah bawaan manusia. Wal uqul demikian pula akal yang selamat. Akal yang kosong dari berbagai ya syubhat yang masuk tadullu ala kadzibi hadzal qaul menunjukkan atas dustanya perkataan hal ini li'annahu la yumkin wujudu makhluqin biduni khaliq karena tidak mungkin adanya suatu hal adanya makhluk tanpa adanya pencipta ya tidak mungkin adanya makhluk tanpa adanya pencipta wala yujadu fi'lin biduni fa'il ya demikian pula tidak ada perbuatan yang bisa terjadi tanpa adanya pelakunya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Allah Ta'ala mengatakan ya, menyebutkan tentang mereka am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka diciptakan? Ya, apakah mereka diciptakan dari tidak adanya mereka? Am humul khaliqun ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka ya apakah mereka yang ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka ya ini adalah Allah Subhanahu wa taala membantah mereka ketika mereka mengatakan tidak adanya khaliq maka Allah katakan ya kemungkinannya mana lebih mungkin antara mereka menciptakan diri mereka sendiri atau mereka diciptakan dari sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lanjutnya, Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidaklah ya meyakini sendiri. tidaklah mereka yakin tentang apa-apa yang mereka katakan. Ya, tidaklah mereka yakin tentang apa-apa yang mereka katakan. Majabu ala syai' min hadza falahum khalaqu ghairahum walahum khalaqu anfusahum. Mereka tidak mampu menjawab tentang hal ini. Falahum khalaqu ghairahum, tidaklah mereka menciptakan selain mereka. Walahum khalaqu anfusahum, tidak pula mereka menciptakan diri mereka. Walam yujidu min ghairi khaliqin, tidak pula mereka ada tanpa ada pencipta. Wala budda ay yakuna khaliq, pasti ada yang menciptakan. Wa idza kana hunaka khaliq, hal hum hadzal khaliq al hal hum khalaqu anfusahum. Ya, ketika kita telah mengetahui bahwa pasti ada pencipta, maka katakan kepada mereka, apakah mereka pencipta itu sendiri? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka? Ya. Hal asnamu mukhalaqat syai'an minas samawati wal ard? Apakah berhala-berhala mereka menciptakan suatu dari langit dan bumi? Bagaimana bisa mereka menciptakan diri mereka sendiri? Sedangkan sebelum tercipta mereka adalah suatu hal yang tidak ada. Ya, ini adalah sebuah kekontradiksian. Wa hal asnamuhum khalaqat syai'an minas samawati wal ard? Hasya wa kalla, tidak mungkin demikian. Fal uqlu wal fitrah, maka akal maupun fitrah yang masih selamat, yang masih bersih, tukadzibu hadzal qaul, mendustakan perkataan ini, mendustakan hal-hal seperti ini, mendustakan keberadaan orang-orang yang meniadakan dan meragukan pencipta. Wa fil ayatil ukhra tahaddahum wa qala hal min khaliqin ghairallah falam yujibu, dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala pernah menantang mereka. Dan Allah Ta'ala firman, hal min khaliqin ghairallah, ghairallah, falam yujibu. Apakah ya ada pencipta selain Allah, maka mereka tidak dapat menjawab. Berarti kan hal seperti ini, ya, at-ta'til, meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kemudian ya lahir dalam bentuk ajaran atau seruan ateis, dan juga hal-hal, ya, hal-hal yang masih berkaitan dengan ateis, ya, hal-hal yang masih berkaitan dengan ateis, ya, dari hal-hal yang masih ya berasal dasarnya dari itu, ya. Ini di zaman dahulu, ya, hal seperti ini muncul dari, ya, sebagaimana sebutkan tentang Fir'aun, dari kesombongannya, ya, dari kesombongannya. Namun bukan artinya setelah manusia mengenal agama lantas hal seperti ini hilang. Bukan artinya setelah manusia mengenal agama maka hal seperti ini hilang sepenuhnya. Masih ada seruan-seruan seperti ini, ya, masih ada meskipun dalam berbagai bentuk. Bagaimana Allah Ta'ala disebutkan, bal la yuqinun, mereka tidak meyakini apa-apa yang mereka katakan sendiri, ya. Mereka tidak meyakini apa-apa yang mereka katakan sendiri. Oleh karena itu kebanyakan orang-orang yang berada dalam keyakinan ini, keyakinan ya tidak mengakini adanya Tuhan, mereka dalam keadaan sebenarnya penuh dengan keraguan. Ada di antara mereka mungkin yang benar-benar ya menolak keberadaan pencipta, ya, kemudian berusaha mencari-cari alasan dan mencari-cari penggambaran yang aneh-aneh untuk ya menjelaskan tentang keberadaan, ya, keberadaan berbagai alam semesta ini. Meskipun ujung-ujungnya itu hanya kebanyakan hanya khayalan mereka sendiri. Ya, mereka mengkhayal, membayangkan demikian. Ya, ada juga di antara mereka yang menerima bahwasanya adanya Tuhan, adanya pencipta, akan tapi mereka tidak mengatakan bahwasanya ya pencipta memiliki kekuasaan atas perbuatan dan juga mengatur hamba-hambanya. Ada yang meyakini bahwasanya adanya pencipta, bahwasanya ada hal-hal milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal rububiyah, ya, akan tapi mereka tidak meyakini adanya agama, ya, adanya agama. Mungkin karena ia melihat ya sedikit hal-hal yang buruk dari orang-orang yang mengaku milik mengikuti sebuah agama, sehingga ia berkeputusan kemudian bahwasanya agama tidak benar. Atau ada yang lain, dan hal-hal misalnya ada juga yang dari kelompok yang mengatakan bahwasanya saya tidak bisa menjawab, tidak mau menjawab. Kalau ditanya apakah ada pencipta atau tidak, saya tidak mau menjawab. Kalau dikatakan ya apakah bumi ini ada penciptanya, maka saya tidak mau menjawab. Saya tidak mau mengurus hal seperti ini. Dan hal-hal semisalnya, ya. Yang mana intinya adalah mereka sebenarnya daripada menanamkan sebuah keyakinan dalam penyebarannya, orang-orang seperti ini lebih banyak dengan menyebarkan sebuah keraguan. Ya, mereka jarang menanamkan sebuah keyakinan karena memang akidah ini, ya, hal yang berkaitan dengan ateisme ini lebih banyak kepada keraguan dibandingkan keyakinan. Mereka tidak bisa memberikan sebuah keyakinan yang pasti. Yang mereka tebarkan adalah berbagai keraguan sehingga manusia ragu terhadap agamanya, ragu terhadap penciptanya dan semisalnya. Dan ini sangat-sangat berbahaya, ya. Sangat-sangat berbahaya. Di mana zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, ya, di zaman sekarang di mana banyak, ya, media-media yang dapat digunakan mereka, ya, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, forum-forum dan semisalnya. Mereka gunakan tempat-tempat seperti ini untuk menanamkan keraguan, melemparkan pertanyaan-pertanyaan sehingga seorang mulai mempertanyakan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu hendaknya seorang berhati-hati dari, ya, forum-forum atau hal-hal yang seperti ini. Janganlah merasa dirinya kuat. Jangan merasa bahwasanya saya nggak akan kena syubhat mereka, saya nggak akan kena pertanyaan-pertanyaan mereka. Tidak, kadang-kadang, ya, meskipun seorang kuat, kalau dia tidak memiliki ilmu yang cukup dalam hal ini, bisa jadi terkena keraguan-keraguan seperti ini. Ya, mulai muncul syaitan dalam hatinya. Ya, syaitan sudah mulai menghiasi dalam hatinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya terkadang orang mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau sini diciptakan, siapa penciptanya, hingga yang mulai mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah SAW, kalau sampai dalam keadaan ini maka berhenti, tinggalkan hal-hal seperti ini. Ya, maka salah satu cara untuk menangkal hal-hal seperti ini adalah, ya, jangan banyak berpikir tentang hal-hal yang demikian. Jangan ikut masuk dalam forum demikian, kecuali jikalau kita adalah seorang yang mumpuni atau dibimbing oleh orang yang mumpuni. Ya. Dan juga jangan habiskan waktu-waktu luang untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ya, kalau kita sampai mulai terpikir hal-hal di dalam hati, ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca Al-Qur'an, ya, sehingga syaitan yang melemparkan keraguan terhadap kita, ya, akan hilang sendiri, ya. Terutama ketika, ya, saya tidak mengatakan seluruhnya, tapi terkadang hal ini terjadi ketika seorang terlalu mengagungkan akalnya, ya, terlalu mengagungkan akalnya dan berpikir bahwasanya setiap hal bisa dirumuskan oleh akal, ya, sehingga ia mulai mempertanyakan hal-hal yang di luar akalnya, hal-hal yang di luar akalnya. Padahal sebenarnya, ya, bagaimana kita tahu, ya, mata kita aja nggak bisa ngelihat nembus tembok. Ya, mata kita nggak bisa ngelihat nembus tembok. Mata kita nggak bisa ngelihat yang jaraknya lebih dari satu, ya, jangan jauh misalnya 1 kilometer dari sini. Ya, kuping kita nggak bisa dengar segala hal. Ya, lalu apa bedanya otak dengan mata? Ya, apa bedanya otak dengan mata? Sama-sama makhluk, sama-sama dalam anggota tubuh. Ya, sebagaimana mata tidak bisa melihat seluruhnya, maka otak juga tidak selalu bisa memikirkan seluruhnya. Ya, oleh karena itu hal-hal seperti ini, ya, hal-hal seperti ini jangan difikirkan. Jangan difikirkan. Hendaknya kalau kita mulai muncul, ya, syaitan mulai menghiasi hal-hal seperti ini, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada ahlul ilm. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak, ya, bagian-bagian atau kitab-kitab yang ditulis tentang cara-cara menghadapi, ya, hal-hal seperti ini, ya, ateisme modern. Ateisme, cara-cara membantah ateisme modern. Ya, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, rata-rata ini muncul dari keraguan. Artinya, ya, jarang sekali mereka bisa menanamkan keyakinan, yang mereka bisa hanyalah menyebarkan keraguan. Demikian pula orang yang berada di atasnya tidak berada di keyakinan. Mereka hanya berada di keraguan, bertumpuk dengan keraguan, bertumpuk dengan keraguan, sehingga setiap hari mereka berusaha mencari keyakinan dan tidak dapat. Karena memang akidah mereka dibangun di atas keraguan. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah ke-41, wasullah bin naqs. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kekurangan. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kekurangan. Al-Masalah 41, nisbatun naqa'iz ilaihi subhanah. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala menisbatkan hal-hal yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, kal walad, seperti anak, ya, seperti anak. Anak kalau dinisbatkan dengan manusia mungkin ada suatu hal yang bagus. Akan tapi ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia menunjukkan kekurangan. Karena apa? Anak pasti ada dari zat, ya, bagian atau bisa dibilang sama zatnya dengan bapaknya. Ya. Maka ini adalah sifat kurang. Wal hajah, kebutuhan, wattab, dan juga, ya, letih, ma tanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik. Dalam keadaan yang sama, dalam waktu yang sama, mereka menganggap rahib-rahib mereka bersih dari hal-hal tersebut. Ya, kalau kepada Allah, artinya mereka lebih rela menisbatkan keburukan, kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kepada para ulama mereka. Asyar syarah an-naqais diddul kamalat. An-naqais lawan dari kesempurnaan. Nisbatun naqais Allah Subhanahu Wa Taala hadmun lirububiyyatih. Dan menisbatkan kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hadmun lirububiyyatih. Ya, meruntuhkan sifat rububiyahnya. Wa dzalika ka nisbatil walad ilaihi. Li'anna al-walid yahtaju ila al-walad wa huwa yushbihuhu. Ya. Di antaranya adalah menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-walid yahtaju ila al-walad. Karena biasanya orang tua butuh kepada anaknya. Wa huwa yushbihuhu, dan anaknya adalah semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal yahud qalu Uzair ibn Allah, wan nasara qalu al-Masih ibn Allah. Maka orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan al-Masih Isa ibn Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah salah satu di antara perkataan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani dalam hal ini juga saling bersisi. Ada yang mengatakan al-Masih adalah ibnullah, ada yang mengatakan al-Masih salis salasah, satu dari tiga, tiga dari satu. Ya, ada yang mengatakan al-Masih adalah, dan ini adalah pendapat yang benar, mengatakan al-Masih adalah Rasul. Abad min ibadillah, ya, hamba dan hamba-hamba Allah, dan ya, hamba dan Rasulnya. Ya, sayangnya kelompok yang ini justru ditumpas oleh kelompok-kelompok lainnya yang memiliki keyakinan-keyakinan tidak benar tentang al-Masih Isa ibn Maryam alaihi salam. Wa musyrikul Arab, demikian pula orang-orang musyrik Arab enggak kalah juga. Qalu al-malaikatu banatullah. Ya, mereka mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan dari Allah. Ma anna an-nasara yunazzihuna ahbarahum 'anil auladi waz-zawjat. Padahal orang Nasrani mereka menganggap atau membersihkan, tidak memberikan, tidak mensifati ahbarahum, para ulama mereka, dengan dari al-aulad wal-zawjad, dari anak maupun istri. Li'anna hadha naqsun fi haqqihim, karena ini mengurangi kedudukan mereka, yaitu kedudukan para ahbar pada ulama-ulama Yahudi. Hal ini mengurangi, yaitu orang-orang Nasrani tidaklah menyebutkan, tidaklah memberikan, tidaklah mensifati anak dan istri bagi, ya, para ulama mereka, mengatakan ini adalah rahib-rahib mereka bersih dari hal seperti ini. Tidak butuh kepada istri maupun anak, karena ini menganggap kekurangan. Akan tapi ketika berkaitan Allah, mereka sebutkan bagi Allah anak-anak, dan ya, sebutkan bagi Allah anak. Fahum la yunazzihuna Allah amma yunazzihuna anhu ruhbanahum. Maka mereka tidaklah membersihkan atau tidaklah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mereka sucikan darinya, para rahib mereka. Wakadzalikal Arab, demikian pula orang Arab. Kanu yakrahunal banat, mereka tidak menyukai anak perempuan. Mereka membenci anak perempuan, ya. Wa yunsibunaha ila Allah. Akan tapi kepada Allah mereka sebutkan Allah punya anak perempuan. Fa yunsibuna ila Allah ma yakrahunahu li anfusihim, maka mereka menisbatkan, menyandarkan kepada Allah apa yang mereka tidak sukai, ya. untuk diri mereka sendiri, wa ya'tabirunahu aiban wa naqsan, dan mereka menganggapnya sebuah aib dan kekurangan, ya. Hal-hal yang mereka anggap sebuah aib, hal-hal yang mereka anggap sebuah kekurangan bagi diri mereka, mereka sandarkan, mereka sifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini adalah suatu tindakan yang sangat-sangat tercela. Wa ja'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun, dan mereka menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan, maha suci ia, dan bagi mereka, bagi diri mereka sendiri, apa yang mereka inginkan. Wa ya'aluna lillahi ma yakrahun, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, wa ya'aluna lillahi ma yakrahun, dan mereka menjadikan untuk Allah apa-apa yang tidak mereka sukai untuk diri mereka sendiri. Wa mimma yuzkar, dan termasuk apa yang disebutkan, anna 'aliman min ulama'il muslimin zahaba birisalatin ila ahadi mulukir Rom. Bahwasanya ada seorang alim, seorang ulama kaum muslimin yang membawa sebuah surat kepada seorang raja Romawi. Falamma dakhala alaihi qala au kaifa az-zawja wal aulad, maka tatkala, ya, maka tatkala orang tersebut, ulama tersebut masuk, tanya kepada, ya, kepada mereka, kaifa az-zawja wal aulad, bagaimana keadaan, ya, istri dan anak. Suatu hal yang masyhur, biasa kita bertanya, saling bertanya dengannya ketika menyambut orang, ya, bagaimana keadaan keluarga, bagaimana keadaan anak dan semisalnya. Faqadibal hadirun, maka orang-orang yang ketika itu ada di sekitar raja pun merasa marah, ya, merasa murka. Kayfa yasifu ra'isahum bi anna lahu zawjan wa waladan wa auladan, bagaimana bisa orang ini, ulama kaum muslimin ini, menyebutkan bahwasanya raja mereka memiliki istri dan anak, mensifati raja mereka dengan memiliki istri dan anak. Faqala lahum, maka ulama tersebut berkata, antum tunazzihuna ra'isakum anil zawja wal walad wa tunsibunahuma ila Allah azza wa jalla wa tunazzihunahum. Maka ulama tersebut mengatakan kepada mereka, kamu, kalian, pemimpin kalian, kalian sucikan dari anak dan istri, tapi kalian sandarkan hal ini, kalian sebutkan hal ini, kalian sifati dengannya hal ini Allah azza wa jalla, dan tidak kalian sucikan. Fa bidzalika afhamahum wa khasamahum bihadza wa akhjala muqayyad al-hajal, maka dengan inilah ia, yaitu ulama tersebut, mendiamkan mereka, membungkam mereka, dan juga membuat mereka malu dengan hal ini. Ya, ini adalah salah satu bentuk, ya, salah satu dari bentuk kecerdasan, ya. Oleh karena itu, ketika diutus kepada, ya, utusan yang diutus kepada raja-raja, hendaknya adalah orang-orang cerdas agar bisa mengatasi keadaan-keadaan seperti ini dan membuatnya, membaliknya menjadi sebuah keberuntungan bagi kaum muslimin. Hal ini juga pernah ada terjadi, ya. Hal ini juga pernah terjadi terhadap, ya, ketika salah satu raja-raja tersebut meminta utusan dari kaum muslimin, lalu oleh raja tersebut, ya, dibuat pintu masuknya sangat pendek, ya, pintu masuknya sangat pendek, agar, ya, agar orang yang masuk tersebut masuk dalam keadaan menunduk kepada raja tersebut, ya. Akan tapi tatkala utusan kaum muslimin ini adalah orang yang pintar, ya, orang yang sangat cerdas, maka ia masuk dalam keadaan berbalik, ya, ia masuk dalam keadaan berbalik. Maka ketika itu, ya, justru raja yang meniatkan agar, ya, orang tersebut masuk dalam keadaan menunduk, malah orang tersebut masuk dengan, ya, menunjukkan kecerdasannya dan membalik penghinaan raja tersebut kepada dirinya sendiri. Ya, ini pernah terjadi. Ini juga pernah terjadi ketika perang kaum muslimin dengan salah satu dari kalangan kaum musyrikin. Allah Ta'ala ala alam, kita cukupkan dulu sampai sini, ya. Kita cukupkan sampai sini pelajaran karena sudah ada. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.